Okay, senang sekali di sini jumpa ayam-ayam begini. Sejuk ya Mas ya. Sih, bareng nyimpang 8 tentunya buat kamu semuanya. Kompak abis kudus bergoyang kembali. Cus. Nyimpang 8. Spesial buat area SMP Indonesia. Sanita Indonesia. Goyang.